Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mamba'an. Al-Utaymin pada kitabnya Kitabul Ilmi, pada akhir-akhir pembahasan telah kita dengarkan pada kesempatan yang lalu menyebutkan 7 sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, terutama dalam masalah fikih. Telah kita dengarkan contoh yang pertama terkait dengan sebab dalil belum sampai kepada seorang alim sehingga dia menghukumi suatu perkara keliru ataukah tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian sebab yang kedua, dalil telah sampai kepada seorang alim akan tapi dia tidak percaya, tidak thiqah dengan yang menukil ataukah yang meriwayatkannya. Dia berpendapat bahwa penukil tersebut, rawi tadi, menyelisihi rawi ataukah penukil yang lebih kuat dari dia. Sehingga seorang alim ini tadi mengambil riwayat yang lainnya. Contohnya yang terjadi di kalangan para sahabat, semoga Allah Azza wa Jalla meridai mereka semua. Di antaranya yang terjadi antara Fatimah binti Qais dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sang khalifah yang mulia. Jadi suatu ketika Fatimah binti Qais ditalak oleh suaminya dengan talak 3 ataukah talak bain. Kemudian suaminya yang telah menceraikan 3 kali tadi mengirimkan sejumlah nafkah berupa makanan. Namun Fatimah binti Qais menolaknya dan marah. Keduanya, yakni Fatimah beserta mantan suaminya, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan kejadian tersebut. Maka Rasul alaihi salatu wassalam pun memberitahukan kepada Fatimah bahwa memang demikian, yakni mantan suaminya tidak punya kewajiban lagi untuk memberikan nafkah kepada dia, baik makanan ataupun tempat tinggal. Kemudian dalam ayat wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun, ini pengecualian apabila seorang wanita yang dicerai tadi dalam keadaan hamil. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam meninggal atau tidak dinukil di sini, intinya pada beberapa waktu berikutnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memandang bahwa seorang wanita yang telah ditalak bain, talak 3 oleh suaminya, dia tetap masih mendapatkan hak nafkah dari mantan suaminya. Ketika disampaikan kepada beliau kisah dari Fatimah binti Qais tadi, beliau pun menolaknya. Beliau pun mengatakan, apakah kita hendak mengambil ucapan dari seorang wanita yang kita tidak tahu apakah wanita itu memang betul-betul ingat ataukah bisa jadi lupa. Kemudian kita meninggalkan ayat yang sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Quran. Ini diantara sebab yang beliau datangkan pada Kitabul Ilmi. Kemudian sebab yang ketiga, hadis telah sampai kepada seorang alim, dalil telah sampai kepada seorang alim, akan tapi dia lupa, beliau lupa sehingga beliau pun atau si alim tadi menghukumi suatu perkara sesuai dengan yang diingatnya. Ini terjadi terkait dengan kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini Umar dan juga Ammar. Ketika keduanya suatu hari diutus oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam suatu keperluan, Allah Ta'ala takdirkan keduanya junub. Maka Ammar bin Yasir beliau berijtihad, yakni bersuci dari junub seperti binatang, yakni berguling-guling di pasir. Setelah itu salat. Adapun Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau tidak salat. Setelah pulang, maka keduanya melapor ataukah mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada Ammar bin Yasir bahwa cukup bagi orang yang junub untuk bertayamum kalau memang tidak ada air. Maka pada kesempatan berapa waktu setelahnya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga lupa terkait dengan kejadian ini. Bahkan ketika disampaikan kejadian yang telah dahulu dialami oleh Ammar bin Yasir bersama Umar sendiri, Umar sempat mengatakan, ittaqillah ya Ammar, hati-hati kamu Ammar, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla wahai Ammar. Yani jangan bermudah-mudahan dalam syariat. Tayib. Kemudian Ammar sebagai seorang rakyat ketika itu dan Umar sebagai sang khalifah, Ammar bin Yasir mengatakan, wahai Umar, karena engkau sebagai khalifah, jika engkau ingin agar aku diam dan tidak menyampaikan hadis Nabi ini, saya siap laksanakan. Namun jika engkau membiarkan saya tetap menyampaikan hadis ini, maka aku akan sampaikan kepada umat manusia. Maka Umar karena rasa takut beliau kepada Allah Azza wa Jalla, beliau pun mempersilahkan kepada Ammar bin Yasir untuk tetap meriwayatkan hadis tersebut. Ini diantara sebab yang bisa kita pelajari, demikian juga contohnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Walhamdulillah subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.